Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu Gubernur BI Agus Martowardoyo sempat menyatakan, ke depan tantangan ekonomi domestik yang akan dihadapi Indonesia masih sangat berat. Salah satunya terdapat kelemahan struktural yang mengganggu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tentu erat kaitannya juga dengan nilai tukar rupiah. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda soal ini? Inilah masalah tepat sekali yang dikatakan oleh Gubernur BI. Apa sih yang terjadi pada rupiah ini? Struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan zaman. Jadi menyebabkan produktivitas turun, daya saing merosot, ekspor kita melemah, impor kita naik. Kalau kita meratap, yang jelek-jelek banyak, tapi yang jelek-jelek media udah cover. Saya yang positif-positifnya saja, harga kakao bagus, harga kopi juga udah mulai naik, harga tembaga naik, harga sawit tadi, wah bagus. Karena apa? Indonesia mau mengumumkan konversi ke biofuel saja, harga sawit udah naik. Karena Indonesia produsen utama. Jadi dunia akan berkurang pasokan sawitnya dari Indonesia, harga merangkak naik. Simple. Batubara, ya bagus juga harganya. Makanya produksinya akan naik mudah-mudahan. Karena tahun depan kan tahun kuda kayu ya. Tahun kuda kayu, kayu itu temannya api. Api itu sektor energi yang maju tahun ini. Musuhnya apa? Air. Makanya nih banjir akan lebih besar tahun ini. Kemarin saya debat di Surabaya. Enggak Pak, kayu temannya air. Enggak. Air itu bikin lapu kayu. Tapi bara api dari kayu bakar itu akan lebih keren. Ini bukan dari saya cuma mengutip saja. Karena selama Desember saya kerap bersama dengan ahli Feng Shui untuk memprediksi tahun 2014. Asik, ada ilmunya juga. Jadi little bit better, kalau tidak much better. Baik Pak Faisal, tapi bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi dunia Pak? Ini ekonomi dunia membaik, intinya itu tidak pernah ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir seperti ini positifnya ya. Udah cukup lama gitu. Biasanya positif, negatif lagi, positif, negatif lagi. Kalau sekarang udah makin panjang ini positifnya. Ini pertumbuhan tahun ini diperkirakan 3,6 dunia, jauh lebih tinggi dari 2,9 tahun lalu. Tapi memang China sudah merosot terus 5 tahun berturut-turut. India diperkirakan akan membaik tahun ini dari 3,8 ke 5,1. Jadi tapering udah jelas. Sebagian besar ekonomi mengatakan ekonomi Amerika itu half full glass. Jadi positif. Kalau kita kan separuh kosong gitu kan. Ekonomi Amerika optimis sekali. Ya ekspor dan macam-macam itu, trade defisitnya juga berkurang. Pokoknya rekor-rekor baru. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.